صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا بدينا عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di majlis ilmu ini untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ihwana bidina azakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab yang ke-57. Babul qana'ah wal afaf wal iktisad fil ma'isyah wal infaq wa dammi su'adi min ghairi daruratin. Bab qona'ah afaf al-iktisad fil ma'isyah al-infaq dan celaan minta-minta tanpa ada unsur darurat. Nah, dalam bab ini berarti ada beberapa permasalahan yang akan dipelajari. Yang pertama tentang al-qona'ah. Al-qona'ah itu bahasa Arab, istilah kita al-qona'ah itu ialah ar-ridha bil qismi. Merasa ridho dengan pembagian yang ada. Artinya ridho dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Banyak ya kita syukuri, sedikit ya kita syukuri tanpa keluh kesah, namanya qona'ah. Yang kedua terkait dengan al-afaf. Al-afaf itu adalah menjaga kehormatan diri, tidak merendah di hadapan manusia, sabar dengan yang ada, tidak sampai menjatuhkan harkat dan martabatnya hanya karena sesuap nasi atau sebungkus harimi, namanya al-afaf. Yang ketiga, al-iktisad fil ma'isyah, yakni sederhana dalam pola hidup. Nah, tidak berlebih-lebihan sampai memborosan, juga tidak terlalu ketat sampai tidak bisa menikmati hidup ini, ya. Nah, di pertengahan sederhana dalam pola hidup. Kemudian yang keempat, al-infaq. Dalam kondisi apapun kita berusaha untuk bisa berinfak. Yaitu ikhraju al-mali tayyib fit ta'ah wal mubahat. Nah, mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan atau dalam perkara yang mubah. Ini juga harus sederhana, tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit. Kemudian permasalahan berikutnya, wadhammis tu'ali min ghairi darurah. Tidak minta-minta dalam keadaan tidak terpaksa, tidak darurat. Nah, ini adalah semua prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam untuk kebaikan kita semua di dunia wal akhirah. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, dan juga dalam hal ini beliau menyampaikan beberapa hadis, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita pelajari satu persatu. Nah, adapun dalil dari Al-Qur'an, beliau menyampaikan surah Hud ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada seekor hewan pun, seekor binatang melata pun di muka bumi, kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan dabbah dalam ayat ini ialah jami'ul hayawan alladhi yahtaju ila rizqin. Semua hewan ciptaan Allah yang membutuhkan rezeki untuk hidup. Nah, dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa semua jenis hewan yang hidup di bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditetapkan dalam takdir. Kalau hewan saja rezekinya sudah dijamin, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia yang secara harkat dan martabat lebih tinggi kedudukannya daripada binatang, maka lebih layak untuk dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah ditakdirkan di Al-Lauhul Mahfuz. Maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk memiliki sikap qanaah dalam hal rezeki, yakni ar-ridha bil qismi, ridha dengan pembagian rezeki yang ada. Dikasih banyak, ridha. Dikasih sedang, ya ridha. Dikasih apa ini? Sedikit juga apa ini? Ridha. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Maka kita mengeluh ataupun protes, ya sampai segitu saja rezekinya, enggak akan berubah. Semuanya sudah dicatat bagiannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ialah ini, qanaah. Qanaah ialah ar-ridha bil qismi. Ridha dengan apa ini? Pembagian rezeki yang ada. Jadi kalau qanaah itu semuanya terkait dengan apa ini? Rezeki, ya. Baik. Kemudian Dalil yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan Surah Al-Baqarah ayat yang ke-273. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lil fuqara'i alladziina ukhsiru fi sabilillah. Sedekah itu untuk fuqara yang jiwa mereka diperuntukkan untuk berjuang di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi, sehingga mereka tidak bisa melakukan safar di muka bumi untuk usaha. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang bodoh mengira fuqara tersebut adalah orang-orang yang kaya. Minat ta'affuf, karena menjaga kehormatan dirinya, karena punya sikap afwaf, tidak minta-minta. Nah, ta'rifuhum bisimahum, engkau mengenali fuqara itu dari tanda-tanda mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak minta-minta kepada orang lain ilhafa, dengan merengek-rengek atau merendah. Baik. Jadi ayat ini, ikhwana fillah azakumullah, terkait dengan siapakah yang layak untuk mendapatkan sedekah dan infak dari kita. Ternyata yang paling layak, paling berhak mendapat sedekah dan infak dari kita ialah fuqara yang memiliki sikap afaf, yakni tidak minta-minta kepada orang lain, yang mana mereka tidak bisa bebas melakukan safar untuk bisnis dikarenakan mereka sedang sibuk fisabilillah, yakni untuk jihad fisabilillah atau untuk menimba ilmu syariat, yakni itu juga termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Nah, mereka inilah yang paling layak, yang paling berhak mendapatkan infak dan sedekah dibandingkan dengan fuqara yang keliling dari satu rumah ke rumah berikutnya untuk mengemis, minta-minta, dengan membelas, dengan ilhaf. Dengan apa ini? Ilhaf. Nah, baik. Ilhaf maknanya sama dengan ilhaf, ya, merengek-rengek, membelas-melas. Mereka juga berhak dapat sodako dan infak kita. Tapi yang lebih layak adalah fuqara yang tidak minta-minta. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini terkait dengan bab keutamaan al-afaf, yakni ada mus'ual, tidak minta-minta kepada orang lain, sekalipun dalam kondisi fakir miskin. Nah, Mereka sabar dalam kefakirannya. Mereka sabar dalam kemiskinannya. Mereka tidak renyek-renyek, tidak membelas uluran tangan orang lain. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang mulia, ya. Bukan berarti mereka menolak pemberian, bukan. Minta tidak dikasih, ahlan masalah. Ya. Dikasih enggak nolak, tapi kalau minta enggak. Maka kita selaku muslim yang baik, yang peka, jangan nunggu diminta sama mereka. Nah, kita tahu mereka ini sibuk berjihad fisabilillah, sibuk menuntut ilmu agama, sehingga tidak bisa kesana kemari untuk tijarah, untuk bisnis, untuk bekerja. Tapi mereka tidak mau minta-minta. Mereka sabar dalam kefakirannya, dalam kemiskinannya, maka bantu mereka. Mereka lebih berhak untuk diperhatikan. Melebihi fuqara yang mengemis atau minta-minta. Nah, dan inilah kebanyakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka sampai kelaparan, ya. Perutnya diikat, ada yang diganjal pakai batu, ada yang sampai gulung-gulung kelaparan, dikira gila, ya. Nah, atau kesurupan. Padahal kelaparan. Tidak minta-minta. Nah, begitu ada yang undang makan, nah, mereka dengan senang hati menerima, ya. Nah, begitu. Tapi mereka tidak minta-minta dengan membelas, ya. Itulah yang harus kita terapkan. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Bahwa orang-orang yang bodoh, al-jahil, yang dimaksud sini ialah alladzi yajhalu halahu, yang tidak tahu keadaan mereka yang sebenarnya, fuqara yang menjaga kehormatan dirinya tadi. Yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu keadaan mereka, mereka menyangka, mereka mengira fuqara-fuqara tadi itu ialah orang kaya. Gak pernah keliling rumah berduduk mengemis. Gak pernah rengek-rengek minta bantuan. Mereka hidup tenang, nyaman, seolah-olah semuanya aman dan serba kecukupan. Padahal sebetulnya mereka itu sangat membutuhkan lebih ini uluran tangan. Insyaallah saking kuatnya dalam menerapkan sikap apa? Menjaga kehormatan diri, diadami soal, tidak mengemis sampai dikira kaya. Oh, ya. Nah, sampai apa ini? Dikira kaya. Padahal mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Baik. Ayat ini juga terdapat dalil larangan minta-minta dalam keadaan tidak darurat. Dan mustu'al min ghairi darurah. Nah, apalagi disertai dengan ilhafan atau ilhakan. Sudah minta-minta dalam keadaan tidak terpaksa, ketika minta belas-belas, ya, membelas. maka ini lebih tercela lagi. Berarti dalil juga untuk pembahasan tadi itu. Namus tu'al min ghoir darurah. Taib. La yas'adunan nasa ilhafa. Dalil yang ketiga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan surah Al-Furqan ayat 67. Wa qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang itu, orang-orang yang mulia, ketika berinfak tidak berlebih-lebihan, juga tidak pelit, namun pertengahan di antara itu. Nah, dalam ayat ini terdapat dalil tentang prinsip yang diajarkan oleh Islam, yakni al-iqtisadu fil ma'isyah wal infaq. Sederhana dalam pola hidup dan berinfak. Pola hidup tidak melakukan gaya hidup pemborosan, juga tidak terlalu diet ketat sampai nggak bisa menikmati hidup ini, ya, menyiksa diri sendiri. Juga terkait dengan masalah infak, tidak boleh berlebih-lebihan dalam arti sampai pada tingkat memadaratkan ahli warisnya, atau sampai pada tingkat habis total, dia sendiri kemudian malah minta-minta lagi sama orang lain, ya, atau membutuhkan bantuan orang lain. Juga tidak pelit dalam berinfak. Nah, bisa banyak tapi ngasih sedikit, pelit. Nah, jadi yang benar ialah wa kana baina dzalika qawama, yakni wasaton, wa'tidalan, kullun bihasabi taqatihi wa iyalihi. Pertengahan, tergantung kondisinya. Kalau lagi lapang rezekinya, ngasih banyak. Kalau lagi turun pendapatannya, lagi saat, ya tetap ngasih. Sesuai dengan apa ini? Keadaannya. Begitu pula suami, ngasih infak atau ngasih nafkah keluarga. Lagi banyak, kasih banyak. Biar bisa menikmati hidup ini, ya. Nah, biar senang. Tapi kalau lagi serat, ya tetap ngasih sesuai dengan apa ini? Kemampuan. Tetap bertanggung jawab. Ini adalah prinsip yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu. Kemudian ayat berikutnya yang keempat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 57. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, aku juga tidak ingin mereka memberiku makan. Nah, baik. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ini mengingatkan kita tentang tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermain-main saja, tapi untuk tujuan yang mulia, untuk kepentingan kita di akhirat nanti, untuk ibadah. Bahkan segala aktivitas-aktivitas dunia kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, kita tinggalkan. Nah, untuk menjaga agar kita bisa melaksanakan amanah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini disebutkan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun, menunjukkan Allah itu maha kaya. Semua rezeki, semua makanan yang ada di muka bumi untuk manusia, Allah tidak butuh sama sekali dengan itu semua. Nah, itu menunjukkan bahwasanya rezeki yang Allah sediakan, makanan yang Allah sediakan di muka bumi ini boleh dinikmati oleh manusia. Nah, dengan catatan makanan dan minuman tadi halal dan thayyibah. Barakallahu fikum. Taib. Wa ammal ahadith fataqaddama mu'dhamuha fil babaini as-sabiqain. Adapun dalil-dalil hadis tentang bab ini sebagian besar sudah disampaikan dalam dua bab sebelumnya. Bahas tentang apa ini? Pola hidup sederhana, zuhud, sabar menghadapi kelaparan dan lain-lain itu ya. Sudah kita bahas panjang lebar banyak hadis di dua bab sebelumnya. Wa mimma lam yataqaddam, dan di antara yang belum disampaikan pada pertemuan yang lalu adalah hadis-hadis berikut ini. Arfikum. Ini sebagai tambahan lengkap dalam bab ini. Ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi beberapa hadis sebagai penegasan tentang pola hidup qanaah. Kemudian pola hidup al-afaf, pola hidup al-iqtisad fil infa fil ma'isyah wal infaq, dan tidak minta-minta dalam keadaan tidak terpaksa atau tidak darurat. Nah, hadis berikutnya adalah hadis yang ke-522. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Muttafaqun alaih. Al-aradu bifathil aini warra wal ma. Nabi bersabda, kekayaan itu tidaklah dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki, akan tetapi kekayaan itu dilihat dari apa ini? Perasaan cukup yang ada pada diri manusia terhadap rezeki yang ada. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Arab, ain dan roknya di fathah, artinya ialah al-ma'af, harta. Nah, baik, dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, pada umumnya kekayaan itu diukur dengan apa ini? Banyaknya harta. Ini memang hukum umum, ya. Orang itu kaya, maka kita bisa nyimpulkan hartanya banyak, ya kan? Nah, nggak mungkin dia bilang dia itu kaya raya, bos besar, tapi ternyata nggak punya uang. Orang yang terkaya di desa ini. Berarti orang yang paling banyak hartanya, ya, di desa ini. Pengusaha terkaya se-Indonesia. Berarti dia uangnya banyak, ya, terbanyak se-Indonesia. Orang ini terkaya se-Asia. Berarti paling banyak uangnya se-Asia. Begitu. Fulan, orang yang terkaya di dunia. Berarti hartanya yang paling banyak di dunia, ya. Nah, barfikum. Hitungan kaya secara umum adalah kasratul arad, yakni banyak harta yang dimiliki. Sudah sepakat, ya. Nah, yang kedua, perasaan cukup. Ya, perasaan cukup itu dilihat dari kecukupan jiwa, tidak dari kecukupan harta. Nah, ini adalah hukum yang umum juga. Banyak orang yang menjadi pengusaha terkaya, tapi dia masih merasa kurang. Ya, merasa kurang. Dibayang-bayangi dengan ketakutan berkurangnya aset-asetnya. Nah, baik. Kok tahu orang itu merasa kurang? Nah, uangnya sebabnya. Seandainya dia tidur, makan, minum, senang-senang saja, sampai mati uangnya gak akan habis. Tapi dia masih menghabiskan waktunya untuk cari uang. Menunjukkan apa ini? Masih kurang banyak. Nah, namanya kurang. Berarti merasa belum cukup. Berarti harta yang banyak bukan patokan untuk kepuasan jiwa. Ada orang itu hartanya pas-pasan, tapi dia menikmatinya, gak ngoyo. Kamu kok gak kerja yang keras, gak uangnya banyak. Nah, ini aja sudah cukup kok. Kenapa kok susah-susah banting tulang, ya? Nah, yang penting bisa makan, minum, ya, sekali-kali jajan, ya, tidak sampai meninggalkan majelis ilmu, ibadahnya juga tenang. Sudah ayem mas, gitu ya, tentram hati ini, ya. Itulah yang dimaksud rinan nafs, perasaan cukup yang dialami oleh jiwa manusia. Nah, berarti ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, perasaan merasa cukup itu tidak dilihat dari apa ini, banyaknya harta, tapi dilihat dari kona'ahnya. Nah, ini kona'ahnya. Kalau dia sudah punya kona'ah, hartanya banyak atau dikit, dah puas. Nah, gak akan merasa kurang. Menerima apa yang ada. Tapi kalau dia belum punya kona'ah, walaupun uangnya banyak, dia enggak akan pernah puas. Buktinya uangnya sudah banyak, ya, tapi masih kerja keras, banting tulang. Nah, sampai enggak sholat. Kalau sholat nanti berkurang pendapatannya. Sampai tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena kalau hadir di majelis ilmu, apalagi materinya panjang, lama, ya, nah, nanti hilang kesempatan untuk mencapai target-targetnya. Menunjukkan orang itu tidak terpuaskan dengan harta yang dimiliki. Hartanya masih belum bisa membuat jiwanya cukup. Kenapa? Gak punya konak. Ya, nah. Nah, kita bagaimana? Ya, tanya sendiri. Tanyalah diri kita sendiri. Uangnya sudah banyak, ya. Kok kerja terus, gak berhenti-berhenti. Jawabannya, yuk tambah banyak. Nah, ya kan? Nah, ya kan? Supaya tambah banyak lagi, mas. Nah, gitu. Ya. Jelas ya? Lain, kalau orang itu kerja keras, kenapa kamu kerja keras? Jangan sini. Apakah kurang? Belum punya uang? Belum dapat sehingga harus kerja dan dapat mulai lagi ya. Nah begitu. Baik, beda ya. Dia kerja keras supaya bisa makan minum, tak minta-minta ya. Apapun hasilnya dia terima, dia tenang dengan hasil itu, ridho dengan rezeki itu. Kona. Baik. Beda ya dengan orang yang uangnya sudah banyak. Ya, nah, kalau kita sampaikan tadi secara garis besar, kalau seandainya orang ini makan minum senang-senang menghabiskan uangnya, enggak habis sampai dia mati. Anggap aja umurnya 80 kalau mati ya. Dia saat itu mungkin 40 tahun dimakan selama 40 tahun lagi. Sama anak istrinya, sama cucu-cucunya, gak akan habis. Tapi dia masih banting tulang, mencari nafkah, menghabiskan waktu, gak sempat ibadah untuk mencari nafkah. Maka itu pertanda orang ini gak pernah merasa cukup. Sebetulnya kalau tadi dari bos sudah enak, ya. Nah, ya walaupun kita gak terjun sendiri, ya anak buah, berarti kan gajinya buah. Buah ya. Yang penting kita itu bisa apa ini? Menikmati ibadah ini. Ingat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah. Tapi orang sekarang tidak. Kalau saya ngangkat pegawai, pembantu, nanti pendapat saya, pendapatnya berkurang. Saya harus terjun sendiri ya. Uangnya supaya tambah banyak. Labanya biar tambah banyak. Gak dikurangi dengan ini dan itu. Jam kerja saya juga harus tinggi. Karena 4 jam saya itu targetnya dapat penghasilan 100 juta per jam. Kalau 1 jam taklim hilang 100 juta. Sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu di total per sholat 30 menit. Ya. Adzan nunggu sholat, kemudian habis sholat ke rumah, misalnya pada setengah jam lah sholatnya ngebut. Enam kali 5 berapa itu? Habis juga pendapatan, ya. Nah, akhirnya nggak sholat, ya nggak ibadah, ya. Alasannya tadi itu mencapai target yang diinginkan. Ini namanya orang hartanya tidak belum membuat dia beli puas. Kenapa? Tidak punya qanaah. Itulah sebabnya dalam hadis ini disebutkan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafsi. Kecukupan itu tidaklah dengan banyaknya harta, akan tapi kecukupan itu dengan qanaah. Yang menyebabkan jiwa menjadi apa ini? merasa cukup. Barakofiku. Kalau orang itu qanaah, maka dia akan apa ini? Bisa ibadah dengan baik, dengan benar. Bisa belajar dan mengamalkan agama ini dengan baik dan benar, dengan tenang. Tidak punya penyakit hasad. Ya. Orang lain uangnya banyak, punya banyak, ya enggak peduli, saya sudah cukup, Pak, ya. Nah. Begitu. Kemudian akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, ketenangan hidup, bisa menikmati hidup ini. Dengan qanaah tadi. Nah. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis yang ke-523. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam kemudian diberi rezeki yang cukup, kemudian Allah beri dia sikap qanaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, insyaallah hadis ini singkat tapi menjawab pertanyaan banyak pihak. Siapakah orang yang paling beruntung di dunia ini? Jawabannya, Muslim, rezekinya cukup, qanaah. Muslim dan mati dalam kondisi Islam, ini merupakan syarat masuk surga, selamat dari neraka. Untuk di dunia wal akhir. Rezekinya cukup, berarti dia bahagia, bisa menikmati rezeki Allah yang ada di dunia ini, sehingga dia tidak minta-minta, kebutuhannya tercukupi, hatinya tenang. Dan yang ketiga, punya sikap qanaah yang menyebabkan dia tidak rakus terhadap dunia. Suatu ketika rezekinya yang asalnya cukup tadi berkurang, masih tenang dia, stabil. Kenapa? Qanaah. Dikasih banyak ya nerima, kasih sedikit ya nerima. Bahkan kalau perlu begitu ya. Enggak dikasih pun nerima. Saking qanaahnya. Maka orang-orang semacam inilah yang akan menjadi orang yang beruntung fi dunia walah. Nah, dengan keislamannya dia bisa selamat dunia akhirat. Dengan hartanya yang cukup, dia bisa apa ini? Mencukupi kebutuhan, bisa banyak ibadah sedekah. Dengan sikap qanaahnya, dia terhindar dari apa ini? Pemborosan. Terhindar dari apa ini? Rakus. Terhindar dari godaan-godaan dunia yang lainnya. Sehingga dia bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak belajar ilmu agama dan mengamalkannya. untuk tujuan yang lebih kekal abadi di akhirat nanti. Barakallahu. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keislaman dan diwafatkan dalam keadaan muslim, diberi kecukupan rezeki dan diberi kekonaan agar apa yang kita dapatkan bisa barokah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.